dengan begitu pesat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam negeri umat Islam sendiri ada kilang arak. Ada kilang arak, boleh buat kilang arak negeri umat Islam. Yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, buat kilang arak. Bukan kecil-kecil punya kilang besar, besar basah, maknanya basah ikan kering. Besar daripada masjid. Kilang arak yang ada di negeri umat Islam. Bukan sebuah, dua, tiga, empat buah. Besarnya sampai ribu orang boleh kerja. Hak kerja pula umat Islam. Tiga kilang arak terbesar kita, umat Islam kerja. Cari hasil. Sedangkan yang dilaknat dengan sebab arak ini 10 golongan. Tukang tanang anggurnya, tukang petik anggurnya, tukang apa benda, tuang punya ladang, tukang jual, tukang beli, tukang pikul, tukang peroh, tukang akak, tukang hidang arak, habis kena belaka. Dia boleh kerja pula dah. Pada kilang arak, dia orang Islam. Dan kilang arak pula ada menjiakan surah pula untuk pekerja Islam semayang bila masuk waktu. Apa? Mening habis. Tok Imam Kasbah pun mari. Tok Bila pun bang. Tok Bila mana? Tok Bila jenis tau. Pasal dia bang di kilang arak. Ini pelik ni. Tapi dah pelik dah pasal akhir zaman. Dah nyanyok, jadi ikut say lah. Ada pula negara umat Islam boleh benar buat kilang arak. Sepatutnya, walaupun di dalam Islam, tidak boleh menghalang orang kafir minum arak. Tetapi biarlah dia beli sendiri. Dia nak minum, dia order sendiri daripada luar negeri. Dia buat sendiri dalam rumah dia. Tak boleh dijual dia kalau ayak ramah. Ni kita tolong buat kilang tak boleh. Kita tolong buat pula ke dia. Kita tak minum, kita beri kepada orang. Dia nak minum, dia kena order sendiri lah. Islam tak boleh nak larang dia orang kafir nak minum arak, nak minum racung tak apa. Biar bahan tanah deras sikit. Dia nak minum arak, dia kena order sendiri. Dia buat masuk sendiri. Ni kita buat kilang pula. Jadi kita bersebahak sama. Siap dengan pengawal pula kilang arak. Kalau kita pergi di kilang arak, siap dengan pengawal. Kilang tu, dalang tu syaitan belaka. Amalan-amalan syaitan. Innamal khamru wal maisiru al-ansabu wal azlam rijisu min amali syaitan. Sesungguhnya arak judi berhala tenung nasib adalah kotor daripada amalan syaitan. Jadi duduk buat benda syaitan dalam tu. Benda rejisun, benda keji dalam tu. Benda syaitan dibuat jaga pula. Dalam tu benda syaitan, amalan syaitan ada pengawal. Supaya terjamin keselamatan syaitan-syaitan yang duduk dalam tu. Patut ada pengawal ni surah masjid. Supaya orang gila tak masuk. Orang nak kacau surah tak boleh. Pasal apa? Pasal ada pengawal keselamatan. Ini dah. Kawal kilang arak. Patutnya kena bung kilang arak. Biar cu habis. Dia kawal pula. Sekuriti pun Melayu juga. Tukar jaga habis. Zaman umat Melayu menjadi mudah lupa. Tempat-tempat judi buat. Pas judi ni haram dah. Maisir judi haram. Dosa besar. Bukan makruh, dosa besar. Siap buat dengan tempat judi. Macam mana nak main, lagu mana nak main, boleh main. Masuk boleh main. Siap dengan ekong. Supaya nyaman. Jika nak berjudi jadi nyaman. Dan lega duduk apa semua. Siap dengan kawalan ada pistol pula. Jaga orang berjudi. Nampak? Takut piti dia hilang. Kawal. Patutnya takat orang berjudi. Tapi dah dia ni menjadi membelakangkan akan hukum Allah Ta'ala. Hak berjudi yang dah sebesar, hak arak dah sebesar, buat lengkap dengan kawalan. Hak kaya, cara kaya main atas bukit. Hak miskin mainlah kapung ni. Taruh. Taruh kapung. Judi cara kapung main dalam teruk. Macam-macam peseng. Menjadi sumber pula bagi sebuah negara Islam. Sumber daripada judi, sumber daripada arak. Yang duduk pula memegang saham-saham arak orang Islam pula. Tuan Haji pula nama. Dia ambil sumber daripada arak. Sumber daripada saham judi. Terlibat. Kerana duit punya pasar. Ini kemungkaran yang telah berlaku terlampau banyak. Dan telah melata. Kemudahan untuk buat maksiat dengan

Dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Tambah cara, tambah perjuang agama Allah. Nampak? Tak cara kita, hal kita. Kita tak cara hal orang. Kita tak cara dia, kita tak marah. Mu nak pergi sejik, nak pergi surat. Ha, mu, aku tak marah, kamu buat lah. Tapi aku, ha, nak beranak aku, tak cara kau orang. Dia main buah lagu tu. Buah ke sumbang lagu tu. Dah. Ha, dia kata, tak apalah, kita tak marah. Awak nak buat majlis apa, ngajar apa tu, buat lah majlis. Saya tak cara awak. Saya duduk janji dengan anak bini saya. Saya cara lah hal saya. Ha, sedap mulut. Dah saya cara kamu, kamu bahan tanah, dia nak ikut. Mati siapa dia nak usung. Kalau mu rasa secara kepada mu, mu rasa nak mati, mu gali lubang sudah. Duduk anggur nak mati, berbawak je tu lah lubang. Haa, baru tu, tu pun kita kena kambuh pula. Kalau tak kambuh, jadi busuk pohon. Tak boleh, kena mari masjid, kena mari surat. Mu nama orang Islam mari. Mulaikan mu tukar nama, mu nyandi, mu tusami. Daya mari surat. Haa, nama yang tak mu secara. Semua kena mari. Nampak? Tak kira. Kulit kita kuning ke, kulit kita biru ke, kulit kita hijau ke, kena mari belaka. Kena taat belaka kepada perintah Allah, mari berpung sini. Benda yang tak kena, kita bincang di masjid, di surah. Biar jadi molek, biar jadi suktu ummah belaka. No. Ni siapa tak pergi surah, balang raya ada. Dari mana tak pergi surah, makcik? Sakit lucu. Dari kemarin ada molek-molek ada, balang raya, terima wasikan. Molek-molek ada pula. Nampak? Haa, dengar sakit lucu. Mana boleh tak pergi masjid? Allah, kita... Tak nampak mata hangat dia ni. Tak nampak mata. Jumpa rata panjang atas bah. Ha, tak nampak mata. Sebab tu cokeh mata buat macam kasih selamat. Ha, ini masalah. Deh, ha, jangan kita terpedaya dengan kebanyakan daripada manusia yang ramai ni. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yadilluka an sabilillah. Kalau kamu terikut-ikut dengan kebanyakan pesen yang ramai masyarakat ini, yang perlu ramai, mestinya akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.